Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala bada'an a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i ilaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Hadirin dewas kalian, Iwan Abatan hadir di kesempatan sehari ini dengan izin dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat menghadiri kembali kajian Cihangku ini, walaupun di awal pertemuan setelah liburan panjang ini mungkin peserta masih sedikit, ya, belum pada hadir di Bandung barangkali. Sekaligus di kesempatan ini juga saya ingin sampaikan, ya, sebelum masuk ke dalam materi, perkara yang cukup penting dan ini juga terkait dengan persoalan akidah, yaitu adalah tentang persoalan apa yang baru saja kita lewati dari hari-hari yang bagi sebagian orang mungkin itu adalah hari kegembiraan, dan bagi sebagian orang itu adalah hari yang menyesakkan. Jadi kalau kita, saya suatu ketika ada sebuah seminar, di antara yang mempresentasikannya adalah dari MUI terkait dengan bagaimana sensus kaum muslimin itu hari ini dari sisi kuantiti gitu kan. Bukan kualitas nih, baru dari sisi kuantiti gitu kan. Dari jumlah. Dari tahun 80-an, 90 kita masih bangga menepuk dada gitu kan, bahwa kita kaum muslimin jumlahnya itu masih di atas 90%, bahkan 95% gitu kan. Tapi angka itu sekarang sudah terkoreksi, ya. Sudah tereduksi bahkan minus hampir 80%-an, ya. Artinya 90% lebih itu habis, ya. Dan yang paling banyak itu adalah peningkatannya dari kalangan orang-orang Nasoro. Dan hari ini dengan kemenangan Jokowi juga, hari ini orang-orang Nasoro ada di atas angin, ya. Sehingga perayaan Natal yang baru berlalu kemarin dan tahun baru itu ada yang berbeda gitu kan. Artinya hal yang mungkin perlu kita berikan stressing di sini adalah bahwa ini bukan persoalan atau problem yang menjadi PR hanya para duat, para asatidz atau para ulama saja gitu kan. Bahwa merosotnya jumlah kaum muslim secara kuantiti itu adalah persoalan kita bersama, ya, tanggung jawab kita bersama, dan masing-masing kita harus memiliki kontribusi untuk menjadi kekuatan untuk menahan arus tereduksinya jumlah kaum muslimin ini secara kuantiti. Ya, kita belum berbicara masalah kualitas nih, ya, baru kuantiti saja. Ini agar tidak terus merosot, apalagi na'udzubillah kalau kemudian kita menjadi minoritas gitu kan di negeri kita ini. Belum lagi dari kalangan-kalangan luar, bukan persoalan karena rasis sebenarnya, ya, tapi bahwa gelombang cinasisasi Indonesia ini juga luar biasa, ya. Jadi, ini adalah persoalan-persoalan yang sebenarnya problemnya besar sekali, ya, karena kita masuk di apa? Mulai masuk di pasar bebas ya. Kalau kan udah mulai ya 2015 itu. Mei apa? Jadi dan itu kalau terjadi ya mungkin ada beberapa kekhawatiran dari aspek ekonomi, tapi ada persoalan penting yang juga kita harus khawatirkan, itu adalah import ya ideologi atau akidah di luar Islam yang ini akan bebas lalu lalang di negeri kita. Tanpa itu saja ya kita sudah babak belur ya diserang oleh aliran sesat ideologi-ideologi yang bertentangan dengan akidah kita, apalagi dengan dibukanya jalur pasar bebas. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jadi kita kalau mau berinteraksi dengan Al-Quran atau berinteraksi dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu hal yang harus kita bangun itu adalah keyakinan secara penuh, keimanan secara penuh. Apa perbedaannya? Kalau orang berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa diyakini dengan keimanan yang penuh, itu tidak akan menumbuhkan pada dia ini kesadaran. Tapi kalau orang itu berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah dan dibangun di atas keyakinan, keimanan yang penuh terhadap Al-Quran dan Sunnah sahih tersebut, maka dia akan membangun pada diri seseorang itu kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran terhadap apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberikan efek ya action, ada upaya ya yang harus dia kerjakan sebagai efek dari pengetahuan, dari mengetahui atau membaca firman atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, "La tatabi'anna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya. Hadwal quddah bil quddah. Quddah itu apa? Quddah itu adalah mata anak panah. Itu quddah. Jadi kalau kalian sungguh akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, itu hadwal qudzah bil qudzah. Artinya apa? Kalau anak panah itu melesat kemudian menancap, kita itu mengikuti di belakangnya itu tepat seperti di mana dia menancap itu, ya kan? Persis itu kan. Menunjukkan apa yang kita lakukan itu persis seperti apa yang mereka lakukan. Dalam riwayat yang lain dengan bahasa shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Shibran itu artinya adalah satu jengkal demi sejengkal, sejengkal demi sejengkal, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Dhira'in itu artinya satu hasta ya. Jadi orang tidak langsung ya mengikuti apa kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu tidak langsung, tidak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit ya. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Hatta law dakhala hujra dabbin la dakhaltum. Sehingga apabila mereka itu memasuki lubang biawak ya, la dakhaltum, maka kalian pun akan mengikutinya. Jadi kalau mereka itu masuk ke jurang, kita juga akan nyemplung juga gitu ya. Nah, ini adalah hadis Rasulullah SAW ya, yang faktanya itu bisa kita lihat. Bagaimana ketika datang kemarin tahun baru itu, kaum muslimin itu begitu gegap gempitanya menyambut tahun baru, membelanjakan hartanya, membeli mercon, trompet, segala macam-macam gitu kan. Kemudian ikut memeriahkan ya, tahun baru yang itu adalah bukan tahun barunya kaum muslimin. Kemudian seseorang ketika melakukan itu merasa tidak ada yang bermasalah dengan akidahnya. Kenapa? Tadi shibran bi shibrin wal dhira'an bil dhira'in. Itu tidak sekaligus, sedikit demi sedikit seseorang itu apa dipalingkan dari agama itu, ya, diawal dari kebiasaannya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasar, qala faman?" Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau sampaikan itu adalah menyangkut orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Artinya umat-umat sebelum kalian yang akan kalian ikuti itu kebiasaannya itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kata Rasulullah, "Faman? Siapa lagi kalau bukan mereka?" Ya. Oke, mas kalian, ini harus kita sikapi dengan apa serius, ya, karena ini adalah menjadi satu persoalan penting dalam persoalan akidah kita. Ini hanya bagian saja, ya. Kita tahu sekarang tanggal berapa? Hah? Tanggal 6. Tanggal 6 apa? Januari. Berapa hijriahnya? 15 Rabiul Awal. Hah? 15 Rabiul Awal. Ini karena muludan ya. Jadi apa? Ya. Jadi banyak orang yang untuk urusan penanggalan, ya, kalau tanggal Masehi itu ngolotok gitu ya. Tapi kalau tanggal Hijriah kan ulang gitu kan, kayak tanggal Sabaraha cina ya. Nah, hadirin mas kalian, ini hanya salah satu, belum nanti masalah-masalah yang lain, ya. Kita terkena krisis dalam persoalan apa namanya idola, ya. Kalau muslim hari ini jarang yang mereka yang mengenal hal-hal Islam, ya. Siapa di antara kita yang coba tanyakan anak-anak, ya, kenal enggak dengan yang namanya kok-kok, ya? Saha pokok teh gitu kan. Siapa yang mengenal Khalid bin Walid, ya, dan lain sebagainya. Sedikit sekali antara mereka itu yang paham tentang para pahlawan Islam di masa lalu itu, ya. Tapi kalau tanya artis, tanya apa, apalagi artis apa Korea, wah harapan, ya. Ini krisis, ya, krisis. Dan ini adalah kadang-kadang tidak disadari kaum muslimin bahwa itu terjadi tidak sekaligus. Syibran bi syibrin wa dhira'an bi dhira'in. Makanya kalau di dalam ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang apa yang mereka lakukan itu, walam tardo an kal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu kalau kita apa berinteraksi dengan ayat ini dari sebuah keimanan, artinya menunjukkan bahwa pasti, ya, karena bahasanya juga kata-kata lan itu sekali-kali tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan Nasrani itu hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian itu mengikuti agama mereka, ya. Nah, dalam mengikuti agama mereka itu tidak sekaligus, syibran bi syibran bi syibrin wa dhira'an bi dhira'in, sedikit demi sedikit, ya. Nah, maka karena itu, ya, paling tidak mudah-mudahan menjadi jadi mas kalian, para ikhwan mas kalian, mudah-mudahan di awal tahun ini kita sebenarnya mestinya penjelasan ini adalah disampaikan sebelum tahun baru, ya, sehingga ketika tahun baru datang itu kita harus sudah punya sikap, ya. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini dan biasa mengikuti pengajian di sini, insya Allah tidak larut dalam perayaan tahun baru yang sudah berlalu. Di kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita adalah terkait dengan masih pembahasan Asmaul Husna, ya. Karena Asmaul Husna itu jumlahnya 99, ya, jumlahnya banyak, maka juga memang pembahasan tentang asma dan sifat ini cukup banyak, ya. Walaupun yang akan kita bahas itu hanya sebagian saja, sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah membahas di kesempatan yang lalu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari apa qudrah, iradah, ya, kemudian al-ilm, ya, kemudian al-hayat, ya, kemudian as-sama', basar, sama itu maha mendengar, Allah maha melihat, kemudian al-kalam, Allah itu berbicara, kemudian al-istiwa, ya, Allah bersemayam, termasuk juga penjelasan tentang ayat-ayat bahwa beristiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam banyak ayat, ya. Sehingga kalau kita sampaikan pernyataan Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum, bahwa istiwa bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang ma'lum, sesuatu yang diketahui. Tetapi wal kaifiyatu majhul, ya. Kalau kaifiyah, kaifiyah itu kumaha kumahana. Ya. Jadi pertanyaan kaifiyah itu mempertanyakan bagaimana itu, kan. Bagaimana beristiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala majhul, tidak ada yang tahu, ya, majhul. Setiap orang jahil terhadap persoalan ini. Wal kaifiyatu majhul. Tetapi was-su'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan masalah kaifiyah istiwanya Allah adalah satu amalan bid'ah. Wal imanu bihi wajibun. Tetapi beriman terhadap persoalan adalah sesuatu yang wajib, ya. Laisa kamitslihi syai. Allah tidak dapat dipersamakan dengan sesuatu apapun, ya. Wa huwas sami'ul basir. Nah, jadi ini tentang persoalan al-istiwa, ya. Ayatnya cukup banyak, ada sekitar 7-an. Dan kita juga kemarin sudah sampaikan, ya, beberapa riwayat, termasuk juga beberapa riwayat-riwayat tentang bagaimana para salafus saleh terdahulu mengimplementasikan, ya, tauhid asma sifat-sifat di dalam kehidupan mereka. Tapi kita hari ini masih di dalam pembahasan menyelesaikan beberapa sifat-sifat yang masih tersisa yang belum kita bahas. Yang hari ini kita akan bahas mulai dari halaman 123, yaitu sifat Allah al-ulu wal fauqiyah. Ulu artinya tinggi, fauqiyah itu artinya di atas, ya. Sebagaimana sebelumnya pernah kita sampaikan, ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar Sufyan, ya, karena dia telah memukul, ya, budak perempuannya, akhirnya datang kepada Rasulullah untuk mendapatkan penjelasan apakah dia itu harus menebus kifarat dari perlakuan dia itu dengan memerdekakan budaknya. A'atikuha, apakah aku harus membedakan budakku, kata beliau kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, datangkan dia kepadaku. Nah, datanglah kemudian budak wanita ini kepada Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, aina Allah, di mana Allah? Kemudian budak wanita ini mengatakan, Allahu fis sama, Allah adalah di langit, ya. Allahu fis sama, ya. Man ana, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Siapa engkau? Engkau adalah Rasul. Siapa aku? Engkau adalah Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah pada sahabat ini, "A'tika fa innaha mu'minah." Bebaskan wanita ini, sesungguhnya dia seorang mukminah. Nah, seorang mukminah itu dia punya standar. Jadi kalau di zaman Rasul saja, seorang budak wanita itu dalam persoalan akidah, asma dan sifat itu sudah lulus. Ditanya aina Allah, dia bisa menjawab, Allahu fis sama. Nah, kalau hari ini mungkin belum tentu orang ketika ditanya aina Allah, ya, jawabannya Allahu fis sama. Bisa jadi Allah ya di mana-mana gitu, kan. Dan jawaban yang lain. Nah, Penjelasan ini nanti dijelaskan di dalam pembahasan kita, ya. Di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu al-ulu wal fawqiyah, ini banyak disebutkan di dalam ayat-ayatnya, ya. Termasuk di antaranya ayat-ayat berikut, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal aliyyul adzim. Dan dia Allah yang al-ali, ya. Al-aliyyu wal adzim, ya. Yang maha tinggi dan maha besar. Nah, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala al-ali, ya. Termasuk di antara doa yang dimohonkan oleh Ala bin Hadrami itu di antaranya juga sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Al-ali, ya aliyu, ya azimu, ya halimu dan sebagainya, ya. Kemudian di dalam surah Al-A'la ayat yang pertama, Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu, nama Rabbmu Al-A'la yang maha tinggi, ya. Jadi maha tinggi. Demikian juga ayat berikutnya Al-Mulk ayat 16, A'amantum man fis sama. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di langit, ya, yang di langit. Man fis sama. Jadi kata-kata sama, sama itu artinya langit, ya, sama. Ini adalah menunjukkan sesuatu yang ada di atas, ya. Karena kita kalau menunjukkan kepada anak kita, anak-anak kita kalau ditanya aja, di mana burung terbang di langit, kita tahu, kita akan lihat bahwa yang di atas itu, ya, apa, makhluk-makhluk yang di atas, Allah akan tunjukkan dengan di langit. Allah Subhanahu wa taala ini adalah khaliq, ya, bukan makhluk. Allah adalah khaliq, tetapi beliau, Allah Subhanahu wa taala, telah menjelaskan tentang kedudukannya. Nah, disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain ini tentang Isa ibnu Maryam. Tentang Isa ibnu Maryam ini juga menunjukkan tentang bagaimana posisi Allah Subhanahu wa taala itu di langit, ya. Posisi Allah di langit itu disebutkan di dalam penjelasan ayat-ayat ini, ya. Di dalam ayat Al-Imran ayat 55 Allah menjelaskan tentang Isa bin Maryam. Ya Isa bin Maryam, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa bin Maryam, inni mutawaffika, sungguhnya aku mutawaffika, ya, akan menyampaikan kamu sampai akhir ajalmu, ya. Wa rafi'uka ilayya. Wa rafi'uka, rafi'uka itu artinya mengangkat engkau kepadaku. Jadi Isa ibnu Maryam ini, ya, tidak mati sebagaimana pandangan orang-orang Nasara ketika itu bahwa Isa ibnu Maryam itu disalib, ya, sehingga mereka deskripsikan, ya, Isa ibnu Maryam itu di dalam patung-patung yang mereka gantung di dinding-dinding gitu kan. Nah, tetapi barrafa'ahu ilas sama, ya. Jadi dalam ayat berikutnya barrafa'ahu Allah ilaihi, ya. Barrafa'ahu Allah ilaihi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Isa ibnu Maryam kepadanya. Kapan Isa ibnu Maryam itu turun? Kapan Isa ibnu Maryam turun kembali ke bumi? Ketika menjelang hari kiamat, ya, menjelang hari kiamat, yaitu ketika munculnya Dajjal. Di antara pekerjaan Isa ibnu Maryam ketika beliau itu turun ke bumi itu adalah kasrus salib. Dia akan menghancurkan salib-salib. Kemudian waqtul hinzir. Kemudian membunuh babi-babi, ya. Kemudian juga tentu diantaranya adalah Fatlul Dajjal, ya, membunuh Dajjal. Dan itu adalah hadis-hadis yang sahih meriwayatkan tentang bagaimana turunnya Isa alaihissalam, ya, kelak nanti di akhir zaman itu. Ya. Dan sekali lagi kalau kita mengimani, ya, meyakini hadis Rasulullah SAW dengan keimanan yang penuh, ya, maka itu juga harus menumbuhkan di dalam diri kita ini satu titik kesadaran, ya, bahwa akhir daripada kehidupan kita ini, ya, itu seperti apa. Sehingga kalau hari ini kita hidup itu harus diupayakan mengarah kepada apa yang menjadi apa, jadi responnya itu harus sesuai, ya, dengan apa yang ditunjukkanlah dari Rasulullah SAW. Jadi kalau jangan sampai kalau hadis itu mengarahkan kita ke barat tapi kita justru berjalannya ke timur gitu ya. Nah, kalau hadis-hadis tentang keimanan terhadap Isa bin Maryam, ya, tentang turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman, ya, menunjukkan bahwa kondisi di akhir zaman itu, ya, akan terjadi, ya, kondisi yang luar biasa, banyaknya fitnah, termasuk apa, pamungkasnya itu adalah dengan turunnya Dajjal, ya, satu apa, fitnah yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir salat kita, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah tentang Isa ibnu Maryam. Jadi Allah katakan di dalam ayat-ayat ini barrafa'ahu Allah ilaihi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala angkat, ya. Jadi Allah sebenarnya mengangkat Isa ibnu Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan tanyakan, wah, itu tahun berapa itu Isa ibnu Maryam diangkat itu? Nanti kalau turun itu jenggotnya sudah selebat apa gitu kan. Terus orang mikirnya kan mungkin udah berapa abad gitu ya. Jadi sebagaimana orang, ya, sebagaimana manusia itu kalau sudah dimatikan nanti dibangkitkan kembali Allah Subhanahu wa taala, ya, dia dalam keadaan yang berbeda. Artinya jangan dikira bahwa karena mungkin dia matinya sudah lama maka nanti di akhirat juga dia agak semakin tua dan keriput, ya, seperti candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita, ya, nenek-nenek, bahwa kamu ini tidak akan, orang seperti anda ini tidak akan ada di surga, itu kan, nangis dia, ya. Kata Rasulullah, ya, iya, karena orang di surga itu semuanya jadi menjadi budak kembali, gitu, ya. Jadi ini tentang al-ulu, ya. Ada juga hadis yang lain tentang su'ud. Su'ud itu artinya naik, ya. Di dalam ayat surah Fatir ayat yang ke-10 katakan ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Kepadanya lah, kepada Allah lah, ya. Yas'adu, yas'adu itu artinya naik, ya. Maka kalau orang mendaki namanya su'ud, ya. Su'udul jibal. Yas'adul kalimu tayyib, ya, akan diangkat perkataan-perkataan yang baik, wal amalu saleh yarfa'u, dan amal-amal saleh dinaikkan, dinaikkannya, dinaikkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata-kata yas'ad menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalam makna yang lain dengan kalimat al-uruj, uruj pada Isra dan Mi'raj, ya, Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian apa, di Mi'rajkan, naik, ya. Nah, kata-kata uruj, ya, ta'ruj, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada kepada Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata al-ulu dan fawqiyah, ya. Ulu menunjukkan ketinggian, fawqiyah itu menunjukkan di atas, ya. Itu banyak ditunjukkan oleh ayat-ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala, termasuk dua ayat berikutnya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah Allah ya yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Qahiru fawqa ibadihi. Dalam ayat berikutnya, ya khafuna rabbahum min fawqihim, ya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu min fawqihim, yang di atas mereka ya, min fawqihim. Makanya apa, kalau seseorang itu dia memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pasti akan merasakan takut itu adalah kepada zat yang ada di atas. Makanya kalau bahasanya kadang-kadang bahasa kiasan juga suka mengatakannya dengan kata-kata kepada apa yang di atas gitu ya. Yang di atas aja gitu kan. Padahal banyak yang di atas itu ya, tapi yang dimaksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya takut sama yang di atas gitu. Takut sama yang di atas. Naon di atas teh gitu kan. Nah, ini menunjukkan al-ulu dan fauqiyah. Jadi ketinggian dan keberadaan Subhanahu wa taala di atas. Kemudian ada beberapa rincian tentang persoalan apa perbedaan ulu ya, dan istiwa ya. Al-ulu dan istiwa. Jadi kalau ulu ya, ulu itu adalah dia sifat zat ya. Ulu itu sifat zat. Artinya kalau sifat zatiyah itu sifat yang apa ada dalam zat Allah Subhanahu wa taala ya, secara menetap gitu kan pada Allah Subhanahu wa taala, al-ulu. Nah, adapun sifat istiwa ya, itu adalah sifat fi'al. Sifat fi'al. Fi'liyah itu adalah pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu summa istawa ila sama', kemudian beristiwa ya, bersemayam di atas arasy. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala nuzul ya, summa yanzilu ila sama'id dunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi ya. Nah, ini adalah sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melakukannya sesuai dengan masyiahnya, sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ulu, sifat bahwa Allah itu adalah ulu ya, maha tinggi, itu memiliki tiga makna. Di antaranya adalah ulu dalam arti zat ya, di atas makhluk. Kemudian ulu dalam arti makna kuwah ya, kekuatannya ada di atas makhluk. Atau dalam makna qahir ya, wa huwal qahiru fawqa ibadih, itu juga al-ulu tetapi bermakna qahir. Qahir itu kekuasaan. Kekuasaannya di atas makhluknya. Dan semuanya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang benar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat al-ulu wal fawqiyah. Nah, maka kalau kita mengetahui bahwa Allah itu punya sifat ulu dan fawqiyah ya, maka kalau bahasa apa Abu Bakar radhiyallahu an ya, menunjukkan menunjukkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini juga akan kita lihat dari sisi bagaimana implementasinya gitu kan. Jadi ketika kita mengatakan suatu perkataan itu tidak seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ya, maka kata Abu Bakar radhiyallahu an ya, ayyus sama'in tudilluni wa ayu ardin tukilluni idza qultu fillahi ma la a'lam, langit mana yang akan dapat menaungiku ya, dan bumi mana yang akan dapat aku pijak apabila aku berkata tentang Allah dalam persoalan yang aku tidak mengetahuinya. Jadi kalau berkata tentang Allah itu enggak boleh ngarang ya. Nah, Ayu sama'in tudilluni, langit mana yang akan dapat menaungiku? Jadi langit itu adalah untuk menaungi. Maka seseorang kalau dia dia membutuhkan ya perlindungan dari panas dan teriknya matahari itu oleh langit-langit. Langit-langit rumahnya. Yang paling kecil itu paling kecil oleh payung, gitu kan. Dari hujan, panas, terik dan sebagainya. Nah, tapi manusia jauh lebih membutuhkan ya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena keyakinan dan keimanan dia bahwa Allah itu memiliki sifat al-ulu wal fawqiyah. Jadi kalau hanya sekedar berlindung dari panas dan teriknya matahari atau hujan yang mengguyur ya, itu semuanya datang dari langit ya. Itu adalah perlindungan yang sifatnya itu adalah hissi ya, apa material ya, kita rasakan ya secara physically gitu kan. Tetapi ada perlindungan yang lebih besar yang kita memohon kepada Subhanahu wa taala ya, yaitu adalah atas keyakinan kita bahwa Allah itu adalah al-ulu wal fawqiyah, punya sifat al-ulu wal fawqiyah. Sehingga kalau Allah Subhanahu sudah melindungi ya, maka Allah itu senantiasa akan memberikan kepada kita ini pemeliharaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diantara mukjizatnya apa? Mukjizatnya Rasul itu kemana-mana itu dinaungi oleh awan. Awan di mana-mana dinaungi. Jadi yang di atas itu selalu menunjukkan apa sesuatu yang besar berkuasa, ya selalu akan diibaratkan seperti itu. Maka termasuk singgasana itu selalu di atas, kayak namanya singgasana itu di atas. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan persoalan kekuasaan ya, atau hal-hal yang sifatnya itu adalah tinggi ya, itu pasti seluruhnya itu ditunjukkan dengan hal-hal yang sifatnya al-ulu wal fawqiyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini ya, yang tidak dimiliki oleh manusia. Mungkin ada makhluk-makhluk yang ada di atas, tetapi ya itu adalah tidak memiliki sifat seperti apa yang Allah Subhanahu memiliki. Artinya bahwa al-ulu dan fawqiyah yang tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluknya. Ya. Seperti sebagaimana yang sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa di dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh melakukan tasybih ya. Sehingga kalau Allah punya al-ulu dan fawqiyah itu tidak bisa kita samakan dengan ulu dan fawqiyahnya makhluk ya, makhluk-makhluk. Seperti juga misalnya artinya kalau gambaran ya bahwa orang itu kalau mengibaratkan kekuasaan itu selalu dengan luasnya wilayah yang dia miliki ya, itu juga ini terkait dengan masalah-masalah fokia seperti yang disebutkan oleh Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid dia katakan kepada langit itu, wahai langit, turunkanlah air hujanmu di mana saja kamu suka, tapi pasti nanti zakatnya akan datang kepadaku. Artinya menunjukkan bahwa langit itu dia bisa menjangkau semua daratan, gitu kan? Tetapi zakatnya akan datang kepada khalifah. Dia bisa menumbuhkan tanaman-tanaman di mana-mana ya dengan air hujan itu ya, tapi dia akan datang zakatnya kepada khalifah dimanapun air hujan itu diturunkan, dan itu adalah bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala air hujan itu. Jadi selalu rahmat Allah, rezeki dan sebagainya selalu dialamatkan ke langit. Baik, ini adalah tentang al-ulu dan fawqiyah. Berikutnya adalah ma'iyah. Ma'iyah ini adalah kebersamaan ya. Di dalam bahasa Arab itu ada namanya wawu ma'iyah. Ada huruf wawu disebut dengan wawu ma'iyah. Apa wawu ma'iyah itu? Ya, wawu ma'iyah itu menunjukkan sesuatu yang berjalan secara bersamaan. Ya, misalnya gini, apa? Al-ustadu yaqra al-ustadu yaqra apa wa yanam al-ustadu yaqra wa yansa. Ustad itu mungkin membaca tapi dia dalam waktu bersama dia lupa apa yang dia baca. Di wawu ini wawu ma'iyah, artinya sesuatu yang berjalan bersamaan, kan? At-ta'iratu tatir wa ana amshir. Ada, kalau bahasa misalnya lah bisa misalnya pesawat itu terbang, ya. Wa bersamaan dengan itu saya berjalan di bawahnya, gitu kan? Ma'iyah. Tetapi kalau ma'iyah dalam, kalau itu ma'iyah dalam persoalan waktu, ya. Tetapi kalau ma'iyah di dalam persoalan ini, ya, kebersamaan di sini, kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ma'iyah. Ini tidak boleh kita memaknai ma'iyah Allah Subhanahu wa taala itu kebersamaan kita dalam makna zat, ya. Makanya saya pernah sampaikan bahwa orang yang mungkin dihadapkan pada dilema, ya, ketika dikatakan Allahu fis sama, berarti bertentangan dong dengan ayat-ayat yang lain. Kenapa? Karena Allah katakan, ya, bahwa Allahu ma'akum aina ma kuntum, bahwa Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada, ya kan? Kalau kata-kata Allahumma akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana pun kalian berada, itu kan menunjukkan bahwa berarti Allah itu selalu ada di mana kita ada, gitu kan? Nah, logikanya orang kalau bermain logika akan mengatakan bahwa Allah itu berarti ada di mana-mana, gitu kan? Nah, sifat ma'iyah inilah yang nanti akan menjawab teka-teki tentang kebingungan kita tentang persoalan ayat-ayat tersebut. Karena ayat yang seperti itu cukup banyak, ya. Seperti misalnya Allahu aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari kalian daripada urat lehernya, ya kan? Itu menunjukkan oh berarti Allah itu lebih dekat dari urat leher, berarti ada dekat kita, ya kan? Nah, di sinilah nanti dijelaskan oleh para ulama, ya. Kedudukannya bahwa Allah itu tetap Allahu fis sama, ya. Allah itu adalah sama di langit, ya, tetapi wa ilmuhu ma'annas, tetapi ilmunya, pengetahuannya itu bersama manusia, ya. Nah, pengetahuannya bersama manusia, ya, di sinilah yang disebut dengan ma'iyah, ya. Ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'iyah itu sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalilnya juga disebutkan sini banyak dalilnya. Al-Taubah ayat 80 diantaranya mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah peristiwa ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian beliau bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy di sebuah gua, namanya gua lupa lagi, Gua Thur, ya, bukan Gua Hiro, ya, Gua Thur. Nah, kemudian ketika bersembunyi, ya, karena guhannya itu tidak dalam, ya. Guanya itu pendek, ya. Jadi, karena di bawahnya lubang. Kalau orang itu, orang-orang Quraisy itu, dia ini jongkok, ya, pasti mereka akan melihat kedudukan Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai kemudian menangis Abu Bakar itu, kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sungguhnya Allah beserta serta kita, ya. Nah, di dalam ayat berikutnya Al-Hadid ayat yang keempat, Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah Subhanahu wa taala ma'akum, bersama kalian aina ma kuntum, di manapun kalian berada. Ma'akum, kata-kata ma'akum di sini, ya. Kata-kata ma'akum itu adalah bil ilmi, bukan dalam zatnya, bersama kalian, bersama kita itu dalam pengetahuannya. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kita sekalian. Maka kita ini bahkan yang terletak di dalam hati kita pun Allah tahu, ya. Nah, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu dia terdetik di dalam hatinya, ya, untuk beramal dengan amal kebaikan, ya. Tapi falam ya'malha, dia belum bisa mengamalkannya. Kutibalahu hasanah, maka dia sudah ditulis mendapatkan satu kebaikan. Belum diamalkan, baru di dalam hati saja itu sudah ditulis, ya. Nah, kalau sudah diamalkan, maka Allah berikan kelipatan bi asyri amsaliyah, 10 kali lipat, ya. Tapi kalau yang terdetik di dalam hati itu adalah keburukan, itu belum ditulis, ya. Belum ditulis hatta ya'malah, sampai dia melakukannya, ya. Sampai dia melakukan. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala demikian detail mengetahui apa yang dalam hati kita, ya. Nah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadikan Allah itu mengetahui bahkan yang terdetik saja di dalam hati kita. Allah tahu, ya. Nah, bukan dengan zatnya, tetapi dengan ilmunya, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tidak dijelaskan tentang makna ma'i, ya. Pertama, ada ma'iyah secara umum, ya. Ma'iyah amah, ma'iyah secara umum, yaitu sebagai semua makhluk, ya. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah meliputi baik itu kafir maupun orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin, ya. Bahkan tidak ada yang luput, ya. Katakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu helai daun pun yang jatuh dari pohon kecuali Allah mengetahuinya, ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, ya. Tidak ada juga biji, ya, di kegelapan malam, ya. Kecuali Allah juga mengetahuinya. Artinya mau itu amalan orang di siang hari ataupun di malam hari, ya, Allah itu akan mengetahuinya, ya. Jadi ma'iyah secara umum seperti itu, ya, pengetahuan Allah secara umum. Pengetahuan secara umum itu adalah pengetahuan yang tidak diiringi dengan implikasi-implikasi yang lain. Tetapi kalau ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman, ya, itu ada plusnya, ya, bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang beriman itu, ya, disebut dengan ma'iyah khosah, kebersamaan secara khusus itu adalah kebersamaan Allah dengan orang yang beriman disertai dengan pertolongan, ya, kemudian ta'yid, ya, Allah menguatkan kita, ya, terhadap orang-orang yang beriman, ya, termasuk juga diantaranya pemeliharaan dan lain sebagainya, ya. Makanya di dalam persoalan ma'iyatullah bersama orang-orang yang beriman itu disebut dengan ma'iyah khasah, ma'iyah yang sifatnya adalah khusus, ya. Tapi juga kita perlu pisahkan, karena ada sebagian orang yang mungkin sebagian orang-orang kayak orang-orang tarikat, ya, itu suka ada yang mereka ini punya satu pandangan bahwa mereka ini adalah orang-orang khawas, orang-orang khusus, maka ibadahnya berbeda. Ibadah orang-orang amah dengan khos itu berbeda. Nah, apa yang kita lakukan, sholat lima waktu, ya, kemudian sholat sunnah, baca Quran sebagainya, itu adalah ibadah amah, ibadahnya orang-orang umum, ya kan? Tapi kalau orang-orang khawas, orang-orang khusus itu sudah tidak sholat, ya kan? Sudah tidak lagi melakukan amalan-amalan seperti amalan-amalan pada umumnya, karena tingkatannya sudah khusus, gitu kan? Nah, dengan keyakinan bahwa orang itu dikatakan khawas, dia karena kebersamaannya dengan Allah itu sudah menyatu dalam dirinya. Itu yang menjadikan seseorang itu punya keyakinan sebagai orang-orang khawas, orang-orang khusus, ya. Dan itu faktanya banyak, ya. saya juga pernah sampaikan ya, bagaimana ada orang yang kita kenal dengan baik ya, juga terkena ujian dengan fitnah seperti ini ya. Jadi meyakini bahwa dia ini adalah di atas yang lain ya, di atas rata-rata gitu kan, bahkan lebih mulia daripada para nabi, kan luar biasa itu kan. Bagaimana bisa orang meyakini seperti itu gitu kan. Jadi yang kita harus yakini ya, bahwa setan itu dia punya keahlian menghiasi sesuatu yang buruk itu seperti baik ya. Sehingga kadang-kadang dia bisa datang dalam mimpi ya. Kalau dalam kasus ini tuh dia didatangi dalam mimpinya, mengaku-ngaku nabi, wali dan sebagainya. Kemudian dia mengajarkan kepada orang ini apa yang mereka katakan, mungkin wahyu dan sebagainya. Kemudian diyakini betul bahwa itu yang datang itu adalah betul nabi, betul wali gitu kan, mengajarkan kepada dia satu ajaran dan sebagainya, sampai kemudian dia merasa bahwa saya adalah punya tingkatan tertentu di dalam kedekatan dengan Allah dalam hal ini gitu kan. Ini satu problem, karena standar kebenarannya menjadi absurd gitu kan. Tidak jelas standar kebenarannya apa ya. Karena standar kebenaran itu harus maklum, harus diketahui oleh semua orang gitu kan. Karena semua orang harus punya karena kita diciptakan oleh Subhanahu wa taala itu adalah untuk berlomba-lomba ya. Qawalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kalian agar Allah kemudian mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik gitu kan amalannya itu. Nah, kalau kita ingin berkompetisi itu kan semua orang harus punya peluang untuk mengetahui kebenaran itu ya. Maka yang namanya orang diperintahkan mencari ilmu itu menjadi wajib karena apa? Karena setiap orang nanti kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berdalih ya. Artinya beralasan bahwa saya belum tahu ya, saya ya enggak ada yang ngajarin dan sebagainya gitu kan. Apalagi hari ini ya, di mana potensi seseorang untuk mendapatkan atau mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu ya cukup besar ya, tidak seperti di masa-masa yang lalu. Ada beberapa catatan penting ya dalam persoalan ma'iyah di sini, yaitu perlu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi makna ma'iyah bukan bercampurnya atau menyatunya diri Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Ini adalah pemahaman satu kelompok, namanya itu kelompok hululiyah ya, atau wahdatul wujud ya. Hululiyah atau ittihadiyah. Bukan ittihadiyah persatuan ya. Karena persatuan juga ittihad ya, arti bahasa Arabnya. Tapi ittihadiyah di sini, hululiyah di sini adalah maknanya bersatunya zat Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia ya. Jadi bersatunya Allah dalam zat manusia ini adalah pemahaman satu mazhab yang menyimpang. Ada beberapa tokohnya ya di dalam mazhab ini. Masuk di antaranya adalah dianut pemahaman ini oleh orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah itu adalah orang-orang pengikut Jahm bin Sofwan ya. Jahm bin Sofwan diikuti juga oleh Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, Al-Hallaj ya, Ibnu Al-Farid ya, At-Tilmisani, Al-Balyani dan lain-lain ya. Jadi cukup banyak sebenarnya yang mereka yang terjerumus dalam paham seperti ini. Seperti saya juga selesai sampaikan, kalau antum ada kesempatan mungkin ke daerah NTB sana ya, ke Nusa Tenggara Barat itu cukup banyak orang-orang dengan pemahaman hululiyah itu ya, wahdatul wujud itu. Tadi kita juga mungkin banyak juga, cuma mungkin tidak begitu nampak gitu. Baik, kemudian pembahasan berikutnya ya, setelah pembahasan tentang ma'iyah itu adalah al-hub dan ar-ridha. Al-hub itu adalah kecintaan ya. Ridha itu ridha ya. sifat Allah Subhanahu wa taala ini cukup banyak dalam Al-Qur'an, termasuk yang mendapatkan kriteria keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau tentang ini Allah katakan di dalam surah atau ayat yang 100, ya. Di sini tidak ada, ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang telah mendahului, ya. Orang-orang yang pertama, ya, beriman dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, wa radu an, dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dua sifat ini adalah sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dua sifat fi'liyah artinya bahwanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan Allah Subhanahu wa taala ridha, ya, kapan tidak, ya. Jadi orang akan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah meridhoinya. Ketika dia misalnya melakukan amalan yang bertentangan, maka Allah mungkin melepasi dari dia, tidak lagi meridhoi dia. Jadi ada kalanya Allah meridhoi, kadang-kadang tidak. Makanya orang yang paling beruntung itu adalah orang yang apabila telah Allah tetapkan pada dia keridhoannya. Dan puncak dari kebahagiaan manusia itu adalah bahkan di atas kenikmatan jannah itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang itu keridhoannya. Ya, seperti dalam hadis kursi itu, ya. Allah berkata kepada ahlul jannah di dalam hadis kursi itu, "Araditum?" Apakah kalian sudah ridha dengan apa yang aku berikan berupa jannah ini? Kata ahlul jannah, "Wa ma lana la nardha." Bagaimana kami tidak ridha? Bagaimana kami tidak rela, ya kan? "Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadun min khalqika." Sementara engkau telah berikan apa yang tidak engkau berikan kepada makhluk yang lain. Oh, gimana tidak beruntungnya orang sudah dimasukkan ke dalam jannah, gitu kan? Tapi Allah masih mengatakan, "Ala u'atikum afdalu min dalik." Maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih baik, lebih utama daripada itu, daripada jannah? Kan ngahulang penduduk jannah teh, naon deui, gitu kan? Jannah wae sudah seperti ini nikmatnya, gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahlaltu 'alaikum ridwani." Aku halalkan kepada kalian keridhoanku, "Fala askhatu ba'dahu abadan." Kalau aku sudah ridho, ya, maka "fala askhatu ba'dahu abadan." Aku tidak akan lagi sakhat, tidak akan lagi murka, ya, selama-lamanya, ya. Ini kenikmatan bagi ahlul jannah yang paling besar itu adalah ketika dia diberikan keridhoan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi cinta dan ridho ini adalah dua sifat, ya, Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam sifat fi'liyah, ya. Sifatnya cukup banyak nih, bisa dibaca ayat-ayatnya, ya. Termasuk yang saya juga perlu sampaikan di sini bahwa dalam bab kecintaan, ya, kadang-kadang kan kita ini mengaku mencintai Allah, tapi persoalannya belum tentu Allah mencintai kita, ya. Kan biasa kan kalau orang mengklaim, gitu kan? Mengklaim itu biasanya datang dari orang yang lemah posisinya, gitu kan? Makanya biasanya kita mengklaim mencintai Allah, padahal belum tentu Allah mencintai kita, ya. Karena kecintaan kita terhadap kecintaan Allah terhadap kita itu harus dibuktikan oleh kita dalam bentuk amal, bukan dalam pernyataan, ya. Bukan dalam pernyataan lisan, gitu kan? Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 31, ya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah apabila kalian tuhibbunallaha, mencintai Allah, jalannya, "fattabi'uni," ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, "yuhibbukumullah," maka kalian akan dicintai oleh Allah. Jadi mudah sebenarnya, ya. Kita enggak perlu ngarang. Berislam juga enggak perlu ngarang, ya kan? Sudah ada contohnya, tinggal kita ikuti aja. Maka nanti wa alamatu hubbillah, di antara alamat tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala, jadi seseorang itu mencintai Allah, hubbu kitabillah. Jadi di antara tanda alamat seseorang mencintai Allah itu hubbu kitabillah, mencintai kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Wa alamatu hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hubbu sunnatihi. Dan di antara tanda seseorang itu mencintai Rasulnya, dia mencintai sunnahnya. Ya. Nah, kalau kita mencintai Allah, apa ya tanda Anda mencintai Allah itu kan? Cinta Quran, hafal itu Quran. Ya. Juz amak sudah berapa ayat kita hafal ya? Kita kadang-kadang mengatakan cinta Allah. Oke, kita sekarang mau uji nih bukti kecintaan kita kepada Allah itu kan? Nah, kan di antara alamat hubbillah, di antara tanda alamat cinta Allah itu adalah hubbul Quran, cinta terhadap Al-Qur'an. Ya. Salat teh qul huwallahu ahad. Jadi ternyata kita ketika sudah mengevaluasi, ternyata Al-Qur'an yang sekian tebal itu kita baru hafal sekian baris aja. Kan jadi aneh gitu kan? Pernyataan cinta kita kepada Allah berarti enggak serius gitu kan? Kalau orang cinta itu, nah ya kalau ada yang dapat surat cinta nih tanda kutip ya dari akhwat misalnya ya, itu ya orang itu, ini bukan pengalaman pribadi ya, itu sekarang bukan zaman surat lah, zaman SMS gitu kan, udah dibaca SMS itu gitu kan, udah itu tuh buka deh gitu kan, hayawe dibolak balik itu tuh kenapa? Karena dia tahu siapa yang mengirimnya itu, ya. Karena dia itu menyukai, ya, orang yang mengirim SMS-nya. Itu SMS itu gitu-gitu aja sebenarnya isinya, tapi hayawe udah bolak-balik suka anu kalewat gitu ya. Padahal cuma itu doang gitu. Nah, kalau kita kepada orang yang kita cintai saja kita punya respon seperti itu, ya. Bagaimana dengan kepada zat khalik yang kita cintai gitu kan? Mestinya kita harus punya lebih daripada itu, ya. Apa sih yang sudah dia berikan itu kan? Kalau orang yang kita cintai tapi Allah yang telah Allah berikan kepada kita itu sudah tidak bisa terhitung, ya. Maka sudah lebih layak Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan perhatian yang besar, termasuk di antaranya adalah kitabnya. Termasuk juga sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Rasulullah itu alamatnya ya mencintai sunnahnya, ya. Makanya diupayakan semua amalan kita ini bisa mengikuti dan mencontoh dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, di antara hadis ini terakhir ya dalam apa tentang hub dan ridho ini, ada hadis Rasulullah SAW. Hadisnya panjang sebenarnya, ini potongannya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, ya. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan nawafil. Nawafil itu apa? Nawafil itu amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nafilah, ya. Hatta uhibbahu, ya. Sehingga aku mencintainya, ya. Jadi menunjukkan bahwa ketika orang itu ingin dicintai Allah, di antara jalan-jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah itu dia melaksanakan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah Rasulnya. Jadi amalan nafilah ini menjadikan seseorang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Efeknya besar, kelanjutan hadis ini. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku lah yang akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Jadi dipelihara pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basharuhu alladhi yubsiru bihi, akan menjadi matanya ketika dia melihat, ya. Orang kalau pendengarannya ya itu adalah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipelihara dari mendengar perkara-perkara yang buruk. Demikian juga penglihatannya, ketika dia pelihara Allah Subhanahu wa taala, akan dipelihara untuk melihat perkara-perkara yang buruk, ya. Demikian juga tangannya, kakinya dan sebagainya, ya. Itu efek daripada seseorang melaksanakan amal-amalan nafilah sebagai bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sifat al-hub war ridha, ya. Sifat cinta dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah dua sifat, ya, yang sangat penting ya dalam implementasi kehidupan kita ini ya. Kalau sifat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sifat cinta dan ridha ini, itu dia akan memberikan ya kepada kita ini segala bentuk faktor yang menjadikan kita ini aman, tenang, bahagia dan lain sebagainya. Ya, kalau Allah sudah berikan kepada kita ini khub dan ridha, ya, kecintaan dan keridhaannya itu. Demikian juga kita, ya, sebagaimana juga itu dituntut dari kita, dari manusia. Manusia itu ketika dia beriman, bersyahadat kepada Allah, dituntut juga kepada mereka ini adalah mahabbah. Kalau kita pembahasan yang sudah kita bahas di pembahasan yang lalu, bahwa di antara syarat daripada syahadat itu adalah adanya mahabbah, adanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu nanti akan membangun di dalamnya itu adalah pengorbanan, ya. Segala hal yang menjadi tuntutan daripada kecintaan itu siap untuk dia berikan, ya. Nah, sebagaimana itu dari manusia, ya, itu bisa berbuah pengorbanan seperti itu, maka kecinta dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akan berbuah yang lebih besar daripada apa yang bisa kita berikan, ya, karena yang Allah berikan tentu tidak akan ada batasnya. Satu lagi ya, pembahasannya satu lagi karena ini terkait. Sebagaimana tadi kebalikan daripada al-khub war ridha, khub itu sifat Allah Subhanahu wa taala berupa cinta dan ridha, maka ada sifat lain dari Allah Subhanahu wa taala yaitu as-sukhtu wal karahiyah. Ini kebalikannya. As-sukhtu wal karahiyah. As-sukhtu itu artinya murka, al-karahiyah itu artinya benci. As-sukhtu wal karahiyah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala punya sifat murka dan benci, ya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kecintaan dan keridhaan, al-khubbu war ridha, ya, dan itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, ya. Jadi pada dalam kecintaan ini, ya, Allah berikan kepada orang yang beriman dalam persoalan nanti akan dibedakan bahwa kalau seseorang jangan membuat parameter-parameter yang keliru, ya, ketika mengukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di dalam hadis Rasulullah dikatakan Innallaha qasama arzaqakum kama qasama ahlaqakum. Sungguhnya Allah itu membagi-bagikan rezeki kalian sebagaimana Allah membagi-bagikan akhlak kalian. Wa innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi dalam persoalan dunia itu semua orang kebagian, makanya orang kafir juga melenghar gitu ya. Tetapi wala yu'tid din, tapi tidaklah Allah berikan din, pemahaman terhadap din ini illa man ahab, kecuali hanya kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja, ya. Wa man yu'tihi din faqad ahabbahu. Barang siapa yang Allah berikan kepada dia pemahaman din, maka dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikan daripada al-khub itu adalah as-sukhat, ya. As-sukhat wal karahiyah. Murka dan benci. Nah, maka kepada siapa Allah Subhanahu wa taala benci, ya, sebagaimana Allah mencintai orang yang beriman, maka Allah membenci orang-orang kafir, ya, dan kekafiran itu sendiri, ya. Murka terhadap orang kafir. Dan Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya, di antaranya adalah di dalam surah Al-Maidah misalnya 80 katakan, "Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum am sahitallahu 'alaihim." Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka. Maqaddamatul anfusuhum ansakhitallahu alaihim. Ada kata-kata di sini ansakhitallahu alaihim, yaitu kemurkaan Allah akan ditimpakan kepada mereka, ya. kata-kata sahot atau sahita di sini adalah artinya murka. Ya, di dalam ayat yang lain surah Taubah ayat 46 Allah katakan walakin karihallahum bi'athahum fatsabbathahum. Ya. Wakilak udum al-qa'idin. Ya, itu orang-orang munafik ya. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Orang-orang munafik ini, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Ai karihallahi bi'athahum. Karihallahi ini artinya Allah tidak menyukai ya. Allah membenci. Nah, maka nanti di dalam permohonan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa seperti misalnya doa ya. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ini keimanan. Jadikan dia ini kami cintai. Jadi kami mencintai keimanan dalam hati kami. Habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiasilah keimanan itu di dalam hati kami. Ya. Itu tidak hanya permintaan Allah, tidak hanya permintaan untuk mencintai keimanan, tetapi juga diiringi dengan permintaan sebaliknya. Wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Dan tanamkanlah dalam diri kami ini kebencian. Ya. Terhadap apa? Terhadap kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna min ar-rasyidin, dan jadikanlah kami ini orang-orang yang rasyid, orang-orang yang lurus, ya. Makanya seorang itu harus ada dua sikap ini. Dia harus mencintai siapa yang seharusnya dia cintai, dan dia harus membenci siapa yang seharusnya dia benci. Karena sifat ini juga Allah Subhanahu wa taala miliki, ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang kafir, ya. Nah, ini adalah dua sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, as-sukhtu wal karahiyah, ya. Yang ini nanti juga ada korelasinya dalam pembahasan kita berikutnya tentang al-wala wal bara, ya. Kan nanti tentang al-wala wal bara juga kaitannya dengan persoalan al-hub wal bughd, ya. Kecintaan dan kemurkaan pada siapa? Kecintaan atau kebencian ini kita letakkan. Baik, yang sekalian, karena waktu pula kita belum bisa menyelesaikan sampai tuntas, ya. Tapi insya Allah nanti di kesempatan yang akan datang kita bisa selesaikan. Masih tersisa dua pembahasan, al-wazhu al-yadain al-ainain, ya. Kalau ini adalah sifat-sifat dzatiyah, wajah, dua tangan, dua mata, ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu adalah al-ajab, ya, heran. Allah heran, ya. Jadi di antara sifat Allah itu adalah heran. Ada beberapa sifat Allah yang tidak disampaikan di sini karena ini hanya sebagian saja. Seperti misalnya ad-dhahak, Allah itu tertawa, ya, itu juga ada, ya. Tetapi dalam pembahasan kita hanya membahas sebagian saja, ya. Sebagai apa? Perwakilan dari apa yang mesti untuk kita paling tidak pahami. Oh, masih ada yang lain ya. Selain ajab itu ada al-ityan wal majji, ya. Kemudian al-farah. Al-ityan wal majji itu datang, al-farah ini gembira. Baik, ya sekalian. Demikian dari pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Perkara yang sebenarnya pembahasannya cukup membosankan kalau orang itu apa? Mengkaji ya dalam pembahasan yang monoton, karena memang pembahasannya kalau apalagi kalau di dalam kitab bahasa Arabnya itu kadang terlalu jelimet ya, apalagi kalau syarahnya itu sampai detail sekali, sehingga pembahasan asma dan sifat ini biasanya kebanyakan pembahasan yang banyak dilewati gitu kan. Kalau dalam masalah ini itu sekilas terus kemudian lompat gitu kan. Padahal sebenarnya penting ya, ada hal yang penting untuk kita pahami dalam banyak memahami sifat asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini ya. Yang paling penting bahwa semuanya harus memberikan kepada kita ini efek dari tauhid asma dan sifat ya. Yang nanti kita juga ada bahasan tersendiri sebenarnya di sini tentang implementasi ya buah daripada tarbiyah tauhid asma dan sifat pada diri individu dan masyarakat. Baik, barangkali ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini berhubungan dengan sifat tauhidiyah. Sifat apa? Tauhidiyah, sifat benci dari Allah. Karohiyah. Karohiyah. Karohiyah. Setiap bulan Desember itu ada aja kecelaka bencana di Indonesia tuh. Yeah. Yang apa, gempa di Jogja, yang tsunami di Aceh, terus yang lain misalnya. Yeah. Apakah itu ciri-ciri sifat itu kan? Ya. Yeah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan ya kepada manusia ini beberapa kriteria ya. Sebenarnya kalau nanti tentunya akan beda-beda ya, karena biasanya seperti misalnya Allah sebutkan tentang fitnah. Fitnah itu adalah di dalam bahasa ini, fitnah bukan fitnahnya bahasa orang Sunda ya. Fitnah dalam bahasa Al-Qur'an itu adalah fitnah itu artinya bisa ujian, bisa azab ya. Seperti Allah katakan di dalam surah saya dalam surah Al-Anfal ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnah. Wattaqu, takutlah kalian terhadap fitnah ya, terhadap azab yang la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Yang tidak hanya menimpa kepada orang zalim saja. Jadi ada satu keadaan di mana orang-orang itu yang tinggal di suatu tempat itu akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala azab, dan itu menimpa baik itu kepada orang zalimnya ataupun kepada orang solehnya, gitu kan. Jadi kedua-duanya bisa terkena itu ya. Nah, di antara faktornya ditimpakannya azab itu adalah karena tidak ditegakkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, tidak adanya amar ma'ruf munkar ya, maka Allah kemudian turunkan azab yang azabnya itu baik itu kepada orang zalim tersebut ataupun kepada orang salehnya. Bahkan dikatakan dalam riwayat itu, bahkan azab itu pertama kali ditimpakan kepada orang salehnya. Jadi orang saleh itu yang duluan dikenakan. Kenapa? Karena dia mengetahui kemungkaran tapi dia diam, ya, mengerti kemungkaran tapi dia diam. Nah, kaitannya dengan bulan Desember, dengan apa? Dengan karohi ya, atau kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas bahwa nanti kadarnya akan berbeda-beda, ya, kadarnya akan berbeda-beda, lain-lain. Karena di dalam Al-Quran juga hujan itu beda-beda. Hujan itu kadang-kadang Allah turunkan sebagai azab, tapi kadang-kadang juga dia sebagai rahmat, gitu kan? Kayak ada doanya kan, Allahumma sayyiban nafi'an, gitu kan? Tapi hujan kalau gede dan lama, ya itu bisa bikin banjir, ya. Dan kalau pada masa Nabi Nuh itu menjadi sebuah azab, gitu kan? Hujan dan banjir itu, ya. Makanya kalau terkait dengan masalah ini nanti kita lihat dari beberapa sisi. Pertama, kalau dilihat dari manusianya ya, manusianya nanti diklasifikasikan. Kalau untuk orang-orang yang beriman ya, itu nanti berbeda. Orang yang beriman nanti Allah katakan seperti misalnya di dalam hadis Rasulullah disebutkan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu apabila mencintai suatu kaum, dia akan mengujinya, menguji ya, mengujinya. Jadi dan bentuk ujian itu Allah sudah sampaikan di antaranya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah sungguh akan menguji kalian itu dengan sesuatu berupa khauf, perasaan takut ya. Minal khaufi wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta ya. Jiwa wa thamarat, buah-buahan ya. Wa basyir as-sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kepada orang-orang yang beriman. Tetapi apabila kepada orang-orang yang kafir ya, maka apa yang ditimpakan kepada mereka itu adalah merupakan adab Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman masih ada bentuk yang lain. Kepada orang yang beriman, ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka seperti itu bisa jadi adalah sebagai takfiran lidzunub, sebagai bentuk kafarat bagi dosa-dosa yang dia kerjakan. Ya. Jadi bahkan sampai dikatakan hatta syaukah yushikuha, sampai duri yang menusuk ya, yang menusuk orang yang beriman itu ya, itu dijadikan sebagai bentuk kafarah ya. Hatta tamshiya 'alal ard wa ma 'alaihi khathiyah, sampai manusia itu, orang yang beriman itu, dia berjalan di atas muka bumi dan dia tidak lagi membawa kesalahan karena sudah dibersihkan dengan ujian-ujian itu ya. Makanya kalau ada orang yang beriman meninggal gitu kan, meninggalnya itu misalnya sakit dulu gitu kan, itu diantara cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan ya dosa-dosa dia. Makanya kalau doa orang, kita mengunjungi orang yang sakit, diantara doanya apa? La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, tidak mengapa, tahurun insyaallah. Tahur itu artinya pembersih ya. Mudah-mudahan menjadi pembersih. Karena diantara cara Allah membersihkan dosa-dosa kita dengan memberikan kepada kita ini ujian-ujian ya. Ada hadis lain Allah katakan inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu, besarnya pahala Allah berikan itu sesuai dengan idhamil bala, dengan besarnya ujian. Ya. Jadi sesuai gitu ya. Sesuai. Nah, persoalannya ujian yang Allah berikan kepada seseorang itu nanti kadarnya beda-beda. Kadarnya beda-beda. Di dalam hadis Rasul mengatakan asyadun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling keras, paling besar ujiannya itu para nabi. Tidak ada ujian paling besar kecuali para nabi. Baik itu ujian sakit ya, Nabi siapa? Nabi Ayub gitu kan. Atau ujian diuji dengan umatnya ya, kedurhakaan umatnya ya, seperti misalnya Nabi Nuh ya, atau Nabi Lut gitu kan, atau misalnya Nabi Ibrahim dan sebagainya, ujiannya besar-besar ya. Atau juga ujian dengan kenikmatan seperti Nabi Sulaiman ya. Karena ujian kan tidak selalunya dengan berupa sesuatu yang menyakitkan ya, tapi juga bisa jadi berupa kenikmatan. Nah, asyadun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling besar ujiannya itu para nabi. Kemudian tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Artinya semisal dengan para nabi, artinya orang yang mengikuti jalan-jalan para nabi, dia akan diuji dengan ujian yang berat. Yubtala rajulu ala hasbi dinihi, seseorang akan diuji oleh Allah itu dengan kadar keimanannya, dengan kadar din, dengan kadar dinnya. In kana fi dinihi salabah zida fihi albala. Apabila dalam dirinya itu ada salabah, agamanya itu salabah, dia kuat, kokoh, zida fihi albala, maka ujiannya akan semakin besar. Wa in kana fi dinihi riqqah, tapi kalau agamanya itu rapuh ya, maka dia akan diuji ya ala kadarnya, ala kadarnya. Maka kalau kita ini tidak banyak ujian dalam hidup kita itu, kita harus introspeksi. Jangan-jangan keislaman kita ini masih rapuh, ya. Tapi jangan juga kalau udah kita, wah saya itu berarti mana gede ya, ya diuji wae walah ya. Jadi kita kalau pada diri kita harus bersifat taksir, harus merasa bahwa kita ini selalu kurang ya dari memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, agar selalu ada upaya yang besar. Baik, itu kan kali ya. Jadi jawabannya bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala itu benci ya, itu ada porsinya ya, kepada siapa Allah Subhanahu wa taala berikan kebencian. Artinya kalau kaitannya dengan bencana-bencana ya. Karena jangan dikira bahwa orang yang beriman juga tidak ditimpakan bencana ya. Pada masa beberapa sahabat itu meninggal karena taun. Karena wabah namanya taun. Taun itu apa? Penyakit kayak semacam apa? Ya kayak gitulah ya, taun ya. Saya juga enggak tahu. Kalau orang sebagian bilangnya kayak semacam kusta gitu, tapi kalau kusta itu kan ya kulit ya, ya wabah ya, wabah taun itu. Dan hal yang kan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu ketika Umar itu ada sebuah wilayah di masa Umar ketika itu terkena wabah taun. Nah, ketika itu karena Umar mengetahui di situ ada taun, kemudian Umar dia tidak jadi masuk ke wilayah itu. Kemudian para sahabat menanyakan kepada Umar, apakah engkau Umar menghindari takdir, gitu kan? Menghindari takdir maksudnya apa? Kan kalau logikanya kan kalau engkau tidak ditetapkan terkena taun, engkau tidak akan kena taun, gitu kan? Kata Umar apa? Saya menghindari takdir untuk mendapatkan takdir yang lain. Jadi dia menghindari itu adalah bagian daripada bentuk takdir yang lain, ya. Artinya orang harus berikhtiar ya, jangan musuh itu jangan dicari itu kan. Tapi kalau sudah berhadapan jangan lari, nah, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain mungkin pertanyaan siapa? Ya. Ya mengenai barusan pertanyaan kan, kalau itu tidak menguji manusia sesuai dengan karakternya. Kalau misalnya seperti kasus begini, Ustaz, ada misalnya orang dia itu sudah saking lakuannya sampai dia misalnya sampai bunuh diri, nah itu bagaimana itu kasusnya? Iya. Berarti dia nggak kuat gitu, tidak apa namanya, dia tidak bisa menerima gitu. Ujiannya terlalu berat. Mungkin setelah dia mungkin maksudnya terlalu berat sama dia gitu. Iya. Jadi kalau orang bunuh diri itu sebenarnya menunjukkan lemahnya keimanan dia, kan seperti itu kan, artinya gini, bunuh diri itu adalah bagian daripada bentuk jadi itu bagian daripada bentuk kemaksiatan, karena yang melakukan siapa, kan bukan Allah yang memberikan kepada dia ujian itu, ya kan, maksudnya itu adalah dia yang melakukannya. Di antara bentuk kemaksiatan, di antara bentuk dosa besar, kalau di dalam kabair, kitab kabair itu adalah di antaranya adalah membunuh, ya, maksudnya bunuh diri. Nah, bunuh diri itu adalah termasuk bagian pada dosa besar, ya, dan itu adalah tanda alamat rapuhnya atau lemahnya keimanan seseorang. Dan itu adalah bentuk kemaksiatan, artinya berbeda konteksnya kalau itu adalah ujian ya. Kalau ujian kan istilahnya itu orang lemah ya Allah uji itu kan sesuai dengan kadar dia, misalnya itu baru istilahnya itu ya diuji dengan sholat berjamaah gitu kan. Terus nanti kalau orang itu udah bagus nih ya sholat berjamaahnya, diuji dengan yang lebih besar lagi. Oh dia ini bisa amal nahi mungkar nih, itu kan. baru amar ma'ruf saja misalnya kan, ya ujiannya sakit tuh gitu kan. Nah, bisa nahi mungkar, ujiannya lebih besar lagi gitu. Nah, kan orang kebanyakan kan kalau udah bab wilayah nahi mungkar itu tambah sedikit orang itu ya. Kalau waduh masih banyak ya orang menyuruh pada yang ma'ruf, tapi kalau sudah mencegah dari yang mungkar itu dia sudah tahu resikonya. Makanya nanti begini, beda pahalanya orang yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah dan dia bersabar, seperti misalnya orang sakit ya. Orang sakit karena apa? Dia tidak bisa menghindari. Ya kan? Kan dia tidak bisa kemudian lari dari sakit gitu kan? Allah berikan kesakitan, Allah berikan penyakit apa gitu kan? Dia enggak bisa lari dari situ, ya kan? Maka sabarnya dia menerima ujian Allah itu adalah karena sudah tidak ada jalan lain. Ya. Enggak ada jalan lain. Maka dia bersabar dengan ketentuan Allah seperti itu, ya. Akan lebih besar pahala seseorang itu ketika dia mengetahui bahwa jalan yang dia tempuh itu adalah akan berhadapan dengan resiko. Berhadapan dengan resiko yang mungkin menyakitkan, ya. Dan ini adalah dialami oleh para sahabat. Misalnya gini, kan sebenarnya keluarga Yasir dan istrinya siapa? Sumayyah. Itu kan dia tahu apa risiko dari keimanan kepada Rasulullah itu ya. Beriman kepada Allah dan Rasul itu kan dia tahu resikonya. Tapi dia pilih itu, ya. Dia pilih itu, maka bersabar. Bersabar atas suatu yang menjadi pilihan kita, pahalanya jauh lebih besar. Dibandingkan orang bersabar atas pilihan Allah. Artinya kalau seseorang itu diberi sakit itu kan bukan kita ingin sakit kan, Allah yang memberikan kepada kita. Ya. Tapi ketika seorang itu sudah mengetahui ya, saya kalau memilih ini tuh resikonya seperti ini, tapi dia jalan ya di situ semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat pahala yang jauh lebih besar. Itu ketika dihadapkan pada ujian-ujian ya. Artinya orang kalau dicontohkannya adalah orang yang bunuh diri ya. Bunuh diri itu adalah bagian daripada bentuk kemaksiatan ya. Sebagai tanda ciri orang memiliki keimanan yang lemah. Allah alam suhab. Ada yang lain? Ya. Makanya memang tidak disarankan. Tidak disarankan bekerja di tempat-tempat ya, Indomaret, Alfamart dan sebagainya ya. Yang itu di situ dijual homer ya. Dijual homer, dijual segala macam yang itu adalah produk-produk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu sebagaimana bank sama ya. Katibuhu, orang yang nulisnya. Kemudian kalau bab khamar itu ya, itu yang memerasnya, yang masukkan ke wadahnya, yang menjualkannya ya, menjadi kasirnya, sama itu ya. Artinya itu satu lingkaran. Makanya di sinilah kita harus hati-hati di dalam bab muamalah itu ya. Karena sebenarnya al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Sesuatu yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, ya kan? Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya umurun mustabihat, perkara yang syubhat. Kalau ini perkara yang jelas, ya. Kalau yang perkara syubhat masih halal haram, ya. Kalau ini enggak, itu jelas, ya kan? Jelas, cuman maksudnya itu mungkin secara itu tidak secara langsung, ya. Maksudnya itu orang karena melihatnya itu yang dijual itu produknya banyak, jadi tidak merasa bahwa dia menjual Omar, ya. Coba misalnya itu kalau produk yang lainnya itu dihilangin, yang tersisa tinggal Omar, mau nggak dia jual? Orang kan mikir-mikir kan, tapi karena ketutupi, ya, tertutupi oleh produk-produk yang lain, dia tidak merasa berdosa, ya. Padahal kalau produk yang lain, misalnya qadarullah, misalnya produk yang lain itu pada macet gitu kan, justru yang banjir itu malah Homer, akhirnya dia tiap hari jualan Homer gitu kan, itu kan jadi kelihatan, ya kan, jadi kelihatan. Nah, disinilah penting bagi kita ini apa ya, peka gitu ya, karena tidak diukur dengan banyak atau kecilnya, sebagaimana orang yang minum Homer, ya. Orang minum alkohol itu tidak dihitung, oh, dah saya mah sedikit minumnya juga, kadar alkoholnya juga nggak banyak, gitu kan? Ya. Itu sebenarnya sama, ya. Jadi tidak diukur dengan besar kecilnya, sebagaimana kesyirikan tidak diukur dengan ada saya mah hanya mempersembahkan seekor lalat saja, gitu kan? Oh, ente munding, gitu kan? Itu tidak diukur dengan seberapa besar apa yang dia korbankan, tidak. Tapi diukur dengan apa yang dia lakukan, gitu kan? Jadi sama. Nah, makanya untuk hal yang seperti ini ya juga penting bagi kita untuk mencoba untuk mencari ikhtiar dari rezeki yang halal yang lain yang Allah hamparkan di muka bumi ini, ya. Tapi harus ada keyakinan, dan ini adalah implementasi daripada tauhid rububiyah, ya. Apa? Bahwa seseorang harus yakin bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki, ya. Jadi kalau kita meninggalkan satu pekerjaan yang kita anggap itu adalah haram ataupun syubhat semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu harus tumbuh di dalam dirinya keyakinan bahwa Allah pasti akan mengganti untuk dia ini pekerjaan yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena hadis Rasulullah itu menjelaskan seperti itu, ya. Maka tadi dari awal saya sampaikan bahwa kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur'an atau hadis Rasulullah SAW, kita harus membangunnya dengan sebuah keimanan yang utuh, harus full keimanan kita dan keyakinan kita itu. Rasulullah SAW menyampaikan, "Man taraka syai'an lillah," Barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, artinya motifnya itu bukan karena dia mah gajinya letik, ya. Itu beda, ya. Gajinya sedikit, tapi karena ada alasan yang dia alasan prinsip, ya, yang dia lakukan itu adalah semata-mata karena mencari itu Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka awadallah khairu minhu, Allah akan ganti, ya, dengan yang jauh lebih baik. Nah, tinggal sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar kita tentunya, ya. Seperti hadis Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqu tawakkuli." Apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Sebenar-benar tawakal itu artinya apa? Usahanya itu benar, ya. Kalau bahasa yang lain itu ahsinu fit talab. Perbaiki cara kalian mencari itu. Artinya di dalam bab mencarinya itu juga harus logis, harus baik gitu kan. Jangan musim hujan jualan es, ya mual payu gitu kan. Nah, ahsinu fi talab itu metoda mencari itu harus kreatif dan lain sebagainya lah, ya. Itu memenuhi unsur-unsur seorang untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Kama yarzuqut thayr sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung? Taqduhinason wa taruhu bitanan. Pergi dalam keadaan lapar di pagi hari, sore pulang sudah kenyang, ya, dan membawa perbekalan untuk anak-anaknya, ya. Nah, saya kira seperti itu, ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu juga sebetulnya saya cukupkan sampai di sini apa yang bisa disampaikan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang Asmaul Husna ya, dan sifat kesempurnaan ya, ini bisa menumbuhkan kepada kita ya takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak hanya memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara teori ya, tetapi juga bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kita. Aku laqul qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai pada akhir acara atau akhir bahasan, dan insyaallah minggu depan pada hari yang sama, Selasa, dan jam yang sama, jam 9 sampai jam 11.30, kita akan lanjutkan kembali pembahasan asma wa sifat dan masih dengan asuhan Ustaz Husni Rijal. Dan seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.